Perjumpaan itu mengapa terjadi? Saat ku tak bisa memiliki dirimu, perjumpaan itu telah lama terjadi. Dan aku pun masih menginginkan dirimu. Jangan.